Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awaiqu Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Termasuk pada kalam yang disebutkan oleh beliau dari kalamnya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang seyogianya diperhatikan dan dipraktekkan oleh seorang guru kepada para muridnya. Qala rahimahullah, wa 'alal muallimi an-nushu lil muta'allim bi kulli ma yaqdiru 'alayhi min at-ta'lim, dan wajib atas seorang guru, wajib atas seorang ustaz ataupun ustazah untuk memberikan nasihat kepada santri, kepada murid. Wajib bagi guru memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Baik guru ini guru laki-laki ataupun dia guru seorang perempuan. Baik itu pak guru atau bu guru, wajib semuanya memberikan nasihat kepada para murid-muridnya. Bagaimana caranya? Bi kulli ma yaqdiru alaihi min at-ta'lim, dengan segala cara yang mampu atas dia untuk melakukannya. Dari apa? Ta'lim, dari mengajar. Wajib atas seorang guru untuk melakukan segala cara, semua upaya untuk memberikan nasihat kepada para murid. Dari apa? Pengajaran, membimbing ataupun mendidik dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan pelajaran semaksimal mungkin dengan segala cara yang dia mampu dia lakukan. Qala wasabru ala adami idrakihi, dan wajib bagi seorang guru, seorang ustaz, untuk bersabar atas adami idrakihi kalau santri murid ini apa? Tidak bisa menjangkau pelajaran atau tidak memahami pelajaran. Ketika sudah dijelaskan ternyata tidak paham-paham. Ini wajib bagi guru untuk bersabar. Wajib bagi guru untuk apa? Bersabar atas ketidakfahaman dari seorang murid. Kenapa? Karena murid bermacam-macam. Ada yang IQ-nya bagus, mudah paham, mudah menangkap pelajaran. Ada yang IQ-nya di bawah, sehingga sulit menerima pelajaran. Berkali-kali dijelaskan juga tidak paham-paham. Berulang-ulang diterangkan juga tidak paham. Maka wajib untuk apa? Bersabar. Dan memang kata sabar itu kata yang tidak mudah, sebagaimana dalam pengucapan. Pada prakteknya sabar itu sesuatu yang berat. Qala wa adami adabihi, demikian juga wajib bagi seorang guru untuk apa? bersabar atas apa? Tidak sopannya murid, tidak sopannya santri. Ya namanya santri, namanya murid, kurang di dalam ilmu, termasuk di dalam adab. Mungkin kurang adab ngajeni guru, kalau ngomong kasar, kalau ngomong semaunya, dinasehati tidak mau mendengarkan, ini adab yang jelek dari seorang murid. Maka apa? Wajib untuk bersabar. Seorang guru wajib untuk bersabar ketika murid-muridnya kurang di dalam adab, dalam sopan santun, dalam menghormati atau memuliakan dia. Wajafaihi. Demikian juga wajib atas seorang guru untuk sabar ketika apa? Muridnya jafa, muridnya kasar. Muridnya apa? Keras ataupun kasar. Mungkin ngomong. Ngomongnya srogol-srogol. Sudah tidak berpakai bahasa halus. Dengan sikap yang kasar lagi. Dengan sikap apa? Yang keras. Mungkin dengan menendang. Atau dengan memukul. Ketika dinasihati malah meja dipukul. Atau ketika dinasihati, pintu ditendang. Wajib atas guru sabar. Walaupun murid memiliki sifat yang seperti itu, atau adab yang seperti itu, wajib untuk bersabar dan terus untuk memberikan bimbingan. Ma'a siddati khirsihi wa mulahadatihi likulli ma yuqawwimuhu wa yuhadzibuhu wa yuhsinu adabah. Bersamaan apa? Guru, seorang ustaz semangat, sangat semangat menginginkan dan memperhatikan semua perkara yang bisa meluruskan santri, bisa meluruskan murid supaya keyakinannya lurus, amal perbuatannya lurus sesuai dengan tuntunan. Di awal disebutkan atau beliau jelaskan, murid kurang di dalam adab, murid kasar, guru wajib sabar. Kesabaran ketika mendapatkan perkara-perkara seperti itu dibarengi dengan semangat seorang guru dan perhatian guru terhadap perkara yang bisa menjadikan murid ini lurus, yang bisa menjadikan murid ini baik. Wa yuhadzibuhu, dan mendidiknya, mendidik adab, menuntun adab, wajib semangat bagi seorang guru. Wa yuhsinu adabah, dan semangat untuk memperbagus, menjadikan bagus adabnya santri. Ini kadang kita menginginkan sesuatu yang bagus, tapi taunya cuma bagus. Seperti mungkin membeli mobil, taunya yang bagus tidak ada cacat. Atau beli baju, taunya beli yang bagus. Sedangkan kalau menghadapi orang, menghadapi murid atau santri, pengennya santri semuanya bagus-bagus, pinter-pinter, beradab semua. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang ngomong jelek, tidak ada yang malas, semuanya serba bagus. Itu keinginan kita, iya. Tapi apakah yang kita temui seperti itu? Bagaimana kalau ada santri yang kurang di dalam adab? Bagaimana kalau ada santri yang kurang di dalam IQ, penerimaan pelajaran? Apa kemudian, ini tidak masuk, tidak level ini, buang. Ini tidak masuk pada target ini, keluarkan. Apakah seperti itu? Nah, kewajiban seorang guru adalah menjadikan sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Maka dijadikanlah dia seorang guru supaya memperbaiki, bukan menginginkan atau mendapatkan sesuatu yang baik saja. Kalau sesuatu yang baik tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Sudah baik, tinggal menjaga. Tapi tugas dan kewajiban seorang guru adalah menjaga dan memperbaiki, di samping mengajarkan. Jadi sesuatu yang kurang baik, kurang adab, kurang sopan, ini kewajiban guru untuk mendidiknya, menuntunnya, membimbingnya. Dan yang paling penting dan berat bagi seorang guru adalah memberikan contoh kepadanya. Itu yang paling berat. Kenapa? Seorang guru harus melakukan yang pertama kali agar murid ini bisa meniru. Seorang guru menginginkan santrinya baik, ya seorang guru harus memberi contoh yang baik. Seorang guru menginginkan santrinya, muridnya punya adab yang baik, ya seorang guru harus memberi contoh kepada santri dan murid-muridnya adab yang baik. Maka ini suatu yang berat bagi seorang guru, yaitu memberi contoh, memberi teladan. Di sisi kita semua sadar bahwa semua kita pasti punya kekurangan. Ini sesuatu yang harus, kata beliau rahimahullah. Kenapa seperti itu? Li'annal muta'allima lahu haqqun 'alal mu'allim. Dikarenakan sesungguhnya seorang murid, seorang santri ini memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang guru. Jadi murid itu punya hak yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh seorang guru, seorang ustaz. Ustaz wajib melakukan. Inilah yang berat. Melaksanakan kewajiban memberikan hak murid atau hak santri. Haknya apa? Di antaranya bimbingan, contoh, teladan, itu hak santri. Santri berhak untuk menuntut kepada ustadz, kepada guru, apa? Contoh dan teladan. Seharusnya seorang guru itu bisa menjadi contoh dan teladan. Maka inilah yang berat bagi seorang guru atau seorang ustadz. Dan ini hak santri, hak murid. Haitsu aqbala 'alal istighali bil ilm alladhi yanfa'uhu wa yanfa'un nas. Ketika murid ini apa? Menerima, menghadap, mau menerima untuk sibuk dengan ilmu. Ibaratnya seperti apa? Kebun. Siap untuk ditanami. Siap untuk ditanam di kebun tersebut apapun tanaman yang mau ditanam. Itu murid. Mempersiapkan diri untuk menerima ilmu, ilmu apapun yang diberikan oleh guru. Maka apa? Guru wajib menunaikan tugas dan kewajibannya. Seperti kalau seorang diberi kebun, wajib bagi dia untuk menanami kebun tersebut. Karena apa? Itu hak kebun. Itu kewajiban orang yang diberi. Demikian juga seorang guru. Ketika murid sudah mempersiapkan diri, dirinya mau untuk ditanamkan kepadanya ilmu, maka wajib bagi seorang guru untuk membimbingnya, untuk mendidiknya, untuk mengajarinya. Yang ilmu itu memberikan manfaat kepadanya dan kepada manusia. Qala wa haitsu tawajjaha lil muallim duna ghairi. Dan ketika apa? Seorang santri murid ini sudah mengarahkan wajahnya menghadap kepada guru, bukan kepada selainnya. Kalau satu lembaga Ini sudah dititipkan anak, dititipkan santri, dititipi murid, maka wajib bagi pengelola pondok ataupun sekolahan untuk menunaikan tugas dan kewajibannya, memberikan bimbingan, memberikan arahan, dan memberikan apa? Teladan. Wajib. Kenapa? Karena mereka sudah percaya memberikan anak untuk dididik. Maka pengelola wajib untuk mendidik dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana seorang guru wajib untuk mendidik, membimbing, dan mengajari muridnya. Kenapa? Muridnya sudah mau belajar kepada dia. Qala wa haitsu ma kana yahmiluhu min al-ilm 'anil mu'allim wa 'ainu bidha'atu al-mu'allim. 'Ainu bidha'ati al-mu'allim. Dan ketika apa? Apa yang dibawa oleh seorang guru dari ilmu. Apa yang dibawa oleh seorang murid dari apa? Ilmu yang ada pada seorang guru. Jadi murid akan membawa, akan menerima ilmu yang diberikan apa? Oleh gurunya kepada dia. Murid sudah siap-siap menerima apa yang akan diberikan oleh guru. Akan dia cerna, akan dia pahami, dan akan dia amalkan. Dan itu merupakan bidoah, barang dagangan, harta seorang guru. Apa hartanya guru? Ilmu. Ilmu itulah perbendaharaan seorang guru yang para santri siap untuk menerima ilmu tadi. Fayahfaduha wa yunammiha. Maka seorang murid akan menghafalnya, menghafalkan ilmu yang diberikan oleh guru. Wa yunammiha, dan akan mengembangkannya, mengembangkan ilmu yang diberikan kepada dia. Wa yatatallabu bihal makasib ar-rabihah, dan dia tatallub mencari-cari dengan ilmu tadi apa? Bidoah, perbendaharaan, yaitu ilmu tadi apa? Makasib ar-rabihah, mata penjaharian yang menguntungkan, pekerjaan yang menguntungkan, yaitu apa? Memberikan ilmu, menyebarkan ilmu yang siap diterima oleh para murid. Fahuwal waladul hakiki lil muallim. Maka seorang murid itu adalah anak yang hakiki bagi seorang guru. Jadi guru memiliki anak, anak kandung, demikian juga anak didik. Kata beliau, anak didik inilah yang dikatakan al-walad al-hakiki, anak yang sesungguhnya, anak yang hakiki. Al-warisulah, sebagai pewaris yang mewarisi, sebagai ahli waris dari guru. Ahli warisnya seorang guru adalah murid. Kenapa? Karena yang dia wariskan adalah ilmu. Dan murid adalah anak yang hakiki. Qala ta'ala Allah yang Maha Tinggi berfirman, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu waliyan, wali yaitu keturunan, yarithuni yang mewarisi aku, wa yarithu min ali Ya'qub, dan yang mewarisi dari keluarga Ya'qub. Ini doa yang dipanjatkan siapa? Nabi Zakaria alaihi salam minta kepada Allah untuk apa? Mendapatkan pewaris, mendapatkan anak atau keturunan yang anak ini mewarisi apa yang ada pada beliau dan apa yang ditinggalkan oleh keluarga Ya'qub, yakni Bani Israel. Wal murad, dan yang dimaukan adalah warasatul ilmi wal hikmah, warisan ilmu dan hikmah. Kenapa? Karena para nabi tidak meninggalkan warisan harta. Para nabi tidak meninggalkan warisan kedudukan. Yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu. Maka lo beliau alaihi salatu wassalam minta pewaris, ahli waris itu adalah ahli waris yang mewarisi ilmu, bukan yang mewarisi harta. Demikian juga yang mewarisi hikmah. Ini menunjukkan bahwa ahli waris yang hakiki adalah murid, adalah santri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan adab, memperhatikan sifat sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik kita sebagai seorang guru ataupun seorang murid ataupun seorang teman ataupun orang tua ataupun seorang anak yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Salah kita lihatkan pada kesempatan yang lain. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.